وعلى آله وصحبه ولا حول ولا ولا قوة إلا بالله ما بعد. Perkataan yang kedua terkait dengan sifatul kitabah yang mustahabbah, an yushira ila nashil hadith, mengisyaratkan kepada nas hadith, bima yatamayazu bihi, dengan sesuatu yang terbedakan dengannya, wahitu adalah nas hadith, matan hadith. Faj'aluhu baina qausain, ya, dia jadikan nas hadis yang tadi dua kurung, qaw murabba'in, ya, seperti tanda di situ, aw di ratain, atau di antara dua lingkaran, qaw nahwi dzalik, mungkin di kita pakai tanda kutip, li'alla yakhtalita bi ghairihi wa yashtabiha, agar tidak tercampur nas hadis, matan hadis dengan yang lainnya sehingga tersamar. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yura'iya al-qawa'id al-muttaba'ata fi islah al-khata', dia memperhatikan, menjaga kaidah-kaidah yang diikuti dalam memperbaiki kesalahan. Fasaqitu, yulhikuhu fi ahdi janabain, kalimat yang saqit, yang saqat, yang ternyata di buku kita tidak tercantum, padahal di nas dari kitab yang lain, nusrah yang lain ada saqat. Ada kalimat yang saqit, maka dia gabungkan, dia tulis di salah satu sisi kitab, au fauq, atau di atas, au tahd, atau di bawahnya, musyiran ila makanihi, dia syaratkan ke tempatnya yang saqat, bima yu'inuh, dengan yang membantu dia, kasih catatan, kasih tanda, misalnya satu di sini saqit, dan saqat lafadz ini, kalimat ini. Jadi diketahui bahwasanya di kitab dia, di catatan dia ada yang kurang. Qala wazaidu yustabu alaih min awalil kalimatin minhu ila al-akhirah bihatin wadih. Adapun kalimat tambahan kembali ke sakit di tempat yang lain, di catatan orang lain tidak ada, di dia ada, maka dicoret sejak awal kalimat sampai akhir, dicoret dengan ya coretan yang jelas, li'alla yantamisa ma tahtahu, supaya tidak hilang apa yang di bawah coretan tadi. Fayakhfa al-qari, sehingga sama atas yang membaca. Wa idza kana zaidu katsiran, jika zaid yang tambahannya ada dalam tulisan dia itu banyak, kutiba qabla awali kalimati minhu, lalu ditulis sebelum kata kalimat tambahan yang ada dalam catatan dia, la wa ba'da akhir kalimat minhu ila turfa'an qalilan, ditulis la dengan ila ini di atas baris tulisan an mustawa satar, yang ini lebih atas dari tulisan baris tulisan yang ada, sehingga diketahui ini adalah tambahan yang ada dalam yang lain. Wa idza kanat az-ziyadatu bi tikrar kalimatin, kalau ziyadah yang ada pada tulisan dia tambahan yang tidak ada pada yang lain, yang hanya pada dia, maka kalau itu bentuknya pengulangan kata, sutibatil akhirah minha, dicoret kata yang terakhir. Ya, terulang kalimat Zaidnya, Zaid, maka Zaid yang kedua dicoret. Illa an yakuna laha silatun bima ba'daha, kecuali kalau kata tersebut ada sambungannya dengan kata setelahnya. Maka pais tabul ula, maka yang dicoret adalah yang pertama. Misal contohnya dikrar kalimah abd bi abdillah. Abd. Ya, abdu Abdullah. Berarti kalau ini yang dicoret abd yang pertama. Karena terkait dengan lafaz Allah, Abdullah. Ya, menulis Abdullah tapi abadnya ada dua, maka yang abad yang pertama dicoret. Au kata imriin fi imriin mu'minun atau imriin mu'minin. Imri ada dua. Imriin mu'minin. Maka imri yang pertama ada dibuang karena terkait dengan kata setelahnya. Au yustabul ula. Qala Rabi Abdul Rahimahullah Ta'ala ala yafsila baina kalimatain fi satrain idza kana al-fasl bainahuma yuhim ala fasida. Yang keempat adalah jangan memisah dua kata dalam dua baris yang berbeda apabila pemisahan tersebut akan mengesankan mana yang fasid. Jangan memisah antara dua kata di dua baris yang berbeda, padahal jika dipisah, dua kata tersebut mengesankan makna yang fasid. Misal contohnya qauli Ali radhiyallahu anhu, bashir qatila ibni Safiyyah ibni Zubair bin Nar. Ya, kabarkanlah kepada pembunuh Ibnu Safiyyah yakni Zubair dengan neraka. Fala yaj'al atau fala yuj'al, jangan dijadikan basyir qatil fi satrin di satu baris, Ibnu Safiyyah fitnah di baris yang lain, karena ini akan mengesankan mana yang